setiap hari derita, hancurnya nian hatiku mengenang diri kecewa. Tak bertempat nak mengadu, alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku. Tuhan lihatlah penderitaanku, tak sanggup ku tunggu, ambillah nyawaku. Tak bertempat nak mengadu, alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku. Oh ibu, marilah bersama menyaksi, agar deritaku tak ku bawa mati. Tak bertempat nak mengadu, alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku.